baru yang namanya artis. Lu apaan lo? Lu artis komedi putar lo? Iya. Kenapa saya? Kamu tuh cantik-cantik suka berhalusinasi ya saya? Di emberan saya. Di berhalusinasi. Apa tadi? Berhalusinasi. Berhalusinasi. Halusinasi.